Konsultasi Syariah. Doa ketika Lailatul Qadar. Pertanyaan, adakah doa khusus Lailatul Qadar? Dan bagaimana cara yang benar mengucapkan doa ini? Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terdapat riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemaaf dan Pemurah, maka maafkanlah diriku. Hadis lengkapnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika aku menjumpai satu malam merupakan Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan di malam itu?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun," dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Adakah tambahan karimun? Kita sering mendengar orang membaca doa yang mirip dengan ini, namun dengan tambahan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa dan seterusnya. Benarkah tambahan ini? Disebutkan dalam silsilah ahadis as-sahihah dalam Sunan Tirmidzi, setelah afuwun terdapat tambahan karimun. Tambahan ini sama sekali tidak terdapat dalam referensi cetakan lama, tidak juga dalam cetakan lain yang menukil darinya. Kelihatannya ini adalah tambahan dari sebagian pentranskrip atau penerbit. Tambahan ini tidak ada dalam cetakan Al-Hindiyah untuk Sunan Tirmidzi yang ada syarahnya Tuhfatul Ahwadi karya Mubarak Furi dan tidak pula dalam cetakan lainnya. Di antara yang menguatkan hal itu, bahwa Imam An-Nasa'i meriwayatkan doa ini dengan jalur sanad sebagaimana yang ada dalam Sunan Tirmidzi. Keduanya berasal dari gurunya, Qutaibah bin Sa'id, dengan sanadnya dan tidak ada tambahan tersebut. Silsilah Ahadis As-Sahihah. Kesimpulannya, bahwa tambahan karimun tidak ada dalam hadis. Kemungkinan itu adalah tambahan proses transkrip atau dari penerbit. Allahu a'lam. Doa yang lain. Disebutkan dalam riwayat lain, di antara doa yang dianjurkan untuk diucapkan adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, yang artinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan terbebas dari masalah. Dalilnya, dari Abdullah bin Buraidah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Jika saya tahu bahwa suatu malam itu adalah Lailatul Qadar, tentu doa yang paling banyak kuucapkan di malam itu, aku meminta kepada Allah ampunan dan terbebas dari masalah." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Albani menilai riwayat ini sahih. Catatan, pada dasarnya Lailatul Qadar termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa karena setiap muslim bisa membaca doa apapun untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan doa Aisyah di atas adalah doa yang terbaik karena doa ini diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri tercintanya. Oleh karena itu, doa ini dianjurkan untuk dibaca berulang-ulang. Cara membaca doa Lailatul Qadar. 1. Doa Lailatul Qadar hanya dibaca di malam hari ketika seorang muslim memiliki dugaan kuat bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Seseorang bisa memperkirakan apakah malam itu Lailatul Qadar ataukah bukan melalui ciri malam tersebut. 2. Tidak ada bilangan tertentu untuk doa ini, karena itu bisa dibaca berapapun jumlahnya, semakin banyak semakin bagus. 3. Bisa juga diselingi dengan kegiatan yang lain. Misalnya, membaca doa ini 3 kali, kemudian sholat, setelah itu membaca lagi dan membaca doa yang lain. Demikian, Allahu a'lam.